aku sendiri saat ini. Apa dalam hidupku semua tak berarti, mimpiku tak bertepi, ku sendiri. Ku tinggalkan luka di hati.